Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa anshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hudal musallin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi amri sata sami sallam wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sengaja Ustaz hari ini tidak membaca kitab, tapi akan menjelaskan tentang sholat gerhana besok. Kita akan melaksanakannya tepat 6:30. Cuma kita masih musyawarah dulu apakah mau dilaksanakan dalam musholla ataukah di luar. Tapi pengennya di luar, sehingga lebih terasa dan lebih kita dapat menikmati atau mengambil pelajaran yang sangat besar daripada kejadian ini. Jadi besok ini akan terjadi suatu fenomena yang sangat besar, yang sangat langka di Indonesia terutamanya, sehingga banyak orang-orang di luar negeri yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat gerhana matahari total itu. Akan tetapi herannya, bukan sunnahnya Nabi yang dibesarkan, tapi justru yang dilihat, yang dipandang, yang ingin disaksikan itu adalah fenomenanya. Padahal ini merupakan sebuah syiar daripada syiar agama kita, syiar agama Islam. Padahal ini merupakan sebuah kesempatan bagi presiden, para menteri, para gubernur, para bupati untuk mengeluarkan suatu keputusan, menganjurkan, menghimbau bahwasanya besok yang sudah diketahui mulai jam berapa sampai jam berapa untuk melaksanakan sholat gerhana sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat gerhana itu bukan hanya fenomena alam saja, tapi lebih daripada itu adalah sesuatu hal yang harusnya umat ini mengambil pelajaran dari apa yang akan terjadi besok. Jadi bukan cuma sebuah kebetulan, karena Nabi kita Muhammad SAW juga tahu akan hal itu. Nabi sangat tahu bahwasanya proses terjadinya matahari gerhana itu adalah kalau sudah bulan berada di tengah-tengah antara bumi, planet bumi dengan matahari, maka jadilah gerhana. Tapi kenapa Nabi SAW begitu terjadi gerhana matahari, maka langsung Nabi SAW berangkat ke masjid, memerintahkan semua sahabat-sahabatnya untuk datang ke masjid. Datanglah laki, perempuan, semuanya dalam keadaan ketakutan, karena memang keadaan pada saat itu gelap. Barulah kemudian Nabi SAW sholat dalam keadaan panjang, rukuknya panjang, dengan dua kali rukuk, sujudnya juga panjang, sambil dalam keadaan sangat ketakutan. Nah, di saat itulah setelah selesai, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, aku tadi ketika melaksanakan sholat, terbuka segala sesuatu, dan dibuka oleh Allah Ta'ala segala sesuatu kepadaku. Sehingga aku, Nabi SAW itu gerakannya itu seperti menjauh dari saking takutnya kena percikan api yang menyala-nyala di api neraka. Dan kalau seumpama aku mau, aku akan ambil sebagian daripada buah-buah surga itu dari saking dekatnya aku ke dalam surga itu yang Allah tampakkan kepadaku. Maka yang tampak kepada Nabi SAW ketika Nabi melaksanakan sholat gerhana itu merupakan salah satu futuhat yang akan terjadi. Bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada siapapun juga. Jadi bukan cuma fenomena alam yang kebetulan terjadi, tapi memang ada sesuatu rahasia di balik itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat di lima waktu. Kapan itu? Habis sholat subuh, habis sholat asar, ketika matahari menguning di arah barat sampai terbenam, ketika terbit matahari sampai meninggi dengan 4 derajat, ketika waktu istiwa, kenapa Nabi SAW melarang pada waktu itu? Itu kan suatu yang terjadi biasa setiap hari, bukan fenomena alam, biasa saja. Nah, itu menandakan bahwasanya di balik itu ada rahasianya. Rahasianya apa? Kenapa kok Nabi SAW melarang kita? Karena pada saat itu setan itu sedang berada di arah barat dengan dua tanduknya itu. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah pada lima waktu itu, dia gembira. Nabi SAW tidak mau kita menggembirakan setan dan iblis itu. Maka dilaranglah kita melaksanakan sholat di lima waktu tersebut. Habis itu pula, gerhana matahari besok itu memang satu fenomena alam. Iya, benar. Tapi dengan kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Kalau seumpama itu bukan fenomena, maka bisa jadi apa yang telah dihitung oleh mereka meleset semenit, dua menit, satu jam, dua jam, sehari atau dua hari, seminggu atau dua minggu, tapi karena Allah yang melaksanakannya tepat sesuai dengan waktunya. Bukankah itu adalah sebuah fenomena yang semua manusia itu kalau seumpama membuat suatu produk, kalau sudah digunakan lama pasti ada kendornya, ada ininya dan sebagainya. Tapi Allah dari semenjak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap saja, tidak berkurang sedikit pun. Dan jikalau Allah Ta'ala memerintahkan ketika matahari berada di atas dan bulan berada di tengah, sementara kita berada di bawah, kemudian Allah memerintahkan kepada bulan dan matahari untuk tetap begitu selamanya, apakah Allah tidak mungkin? Apakah kita tidak sengsara? Nah, itu yang ditakuti oleh Nabi SAW. Rasa takut yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang harusnya kita ambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah. Nah, karena rasa takut ini adalah rasa takut yang sekarang ini diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh kaum muslimin. Coba kita lihat, ketika kaum muslimin itu tertimpa musibah, maka timbullah rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga mereka berbondong-bondong kembali ke masjid, berbondong-bondong berdoa, berbondong-bondong melaksanakan sholat. Apakah pada waktu itu saja mereka takut? Harusnya mereka takut sepanjang waktu. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat besar besok kita akan rasakan. Oleh karena itu nanti besok jam 6:30 itu sama seperti kayak subuh gelap, ya. Apalagi mendung tambah gelap. Walaupun kita diam lihat, tapi tambah gelap. Gitu. Sekarang di mana-mana oleh pemerintah diumumkan daerah-daerah yang akan gerhana total. Tapi diumumkan itu supaya ramai mereka itu membeli kacamata, melihat keindahannya dan sebagainya. Kenapa tidak diambil pelajaran dan hikmah di balik itu serta bertafakur dengan ciptaan Allah SWT yang sangat luar biasa, sebagaimana Nabi dan kalian takut, sahabat dan kalian takut. Oleh karenanya kita beda dengan mereka. Kita punya ilmu, kita pengikut Nabi, kita pencinta Nabi, kita akan selalu tiba dengan Nabi. Maka kita harus berbeda dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakan sholat seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Inna syamsya wal qamarah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aytum fasallu wa dzkurullaha wa tasaddaqu. Kata Nabi SAW, matahari dan bulan ini tidak menjadi gerhana karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Tetapi walakin min ayatani min ayatillah. Ayatani inna syamsya wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan sebuah pertanda kebesaran dan keagungan Allah. Dari segi apa? Tadi saya jelaskan. Manusia ciptanya enggak bisa seperti itu. Sesuai dengan waktu, tanpa ada proses yang salah. Kalau salah gimana? Kan konslet. Kalau konslet, kalau putarannya tidak tepat, berbenturan gimana? Nah, tapi Allah Ta'ala meletakkan semuanya itu sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sehingga kalau sudah terjadi yang semacam itu, maka perbanyaklah kalian bertakbir. Perbanyaklah kalian itu melaksanakan sholat. Perbanyaklah kalian itu berzikir. Dan perbanyaklah kalian bersedekah. Berapa hal yang diperintahkan Nabi? Takbir. Kita banyak takbir. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Besok perbanyak. Sholat. Kita semua akan sholat. InsyaAllah, semoga kita banyak umur. Eh? Kemudian, kita diperintahkan untuk bersedekah. Sedekah, karena itu perintah Nabi. Ada sirnya kalau kita bersedekah pada hari esok gitu. Karena Nabi tidak memerintahkan kita kecuali li islahi ma'ashina wa ma'adina. Apapun yang perintah Nabi SAW itu semua untuk kebaikan hidup dunia kita maupun kebaikan hidup akhirat kita. Kesempatan yang biasanya jajannya 10.000, 3.000-nya disedekahkan. Paling tidak sepertiga atau 1/10-nya. Silahkan 1.000. Kalau seumpama berat 1.000. Kalau seumpama kuat 10.000 semuanya. Nah, kalau enggak setengahnya. Nah, yang penting besok semuanya kita harus sedekah. Karena apa? Kita cinta kepada siapa? Nah, semua yang dilakukan Nabi kita harus mengikutinya. Itulah beda antara talibul ilm dengan talibul dunia. Talibul ilm itu selalu mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia. Apa yang diperintahkan Nabi kita akan agungkan, kita besarkan dan kita akan pegang kuat-kuat. Nah, jadi itu hal-hal yang akan kita laksanakan besok. Sedangkan tata cara sholatnya gimana? Nah, sholat khusuf dan kusuf itu sama. Cuma kalau khusuf itu gerhana bulan, kalau kusuf itu gerhana matahari. Dan sholat khusuf dan kusuf itu termasuk daripada macam sholat sunnah zatu sabab. Bukan zatu waget, karena tidak ada waktu-waktu tertentu. Tapi termasuk zatu sabab. Dengan sebab gerhana, maka kita diperintahkan untuk sholat. Nah, itu. Jadi zatu sabab. Caranya bagaimana? Cara melaksanakan sholat gerhana itu ada 3 macam. Yang pertama, standar, cara standar. Yang kedua, cara yang sedang. Yang ketiga adalah cara yang eksklusif. Yang pertama standar, yang kedua cara yang sedang atau yang umum kita akan melaksanakannya dan kamu mesti melaksanakannya, dan yang ketiga adalah cara yang khusus. Jadi derajat yang pertama itu adalah derajat eksklusif. Derajat yang kedua derajat yang sedang itu. Derajat yang ketiga adalah yang biasa. Nah, tinggal kita pilih. Karena kita seorang talibul ilmi, maka kita akan melaksanakan yang eksklusif sama yang sedang. Yang eksklusif siapa yang akan melaksanakannya, nanti Ustaz umumkan kepada anak mutakhabij. Sebagaimana yang lalu-lalu, Ustaz selalu umumkan siapa yang akan melaksanakannya untuk menggantikan kita melaksanakannya. Jadi kira-kira 3 jam setengah waktunya. Tapi ini kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan melaksanakan dengan cara yang eksklusif silakan. Tapi karena besok tepat kejadiannya itu memakan waktu sampai belajar, maka kita khususkan untuk mutakhorijah saja. Nah, kalau mutakhorijah nggak ada yang mau, baru dari kalian nanti kita pilih untuk mewakili. Tapi insya Allah mutakhorijah itu kan sudah mutakhorijah, berarti imannya lebih kuat. Nah, insya Allah mereka lebih bisa. Nah, semoga mereka-mereka itu yang berkehendak tidak haid besok. Dan semoga kalian itu sudah suci besok, jangan haid dulu gitu. Terus gimana caranya? Cara standar dulu. Atau derajat yang keberapa? Ketiga, bukan pertama. Maka derajat itu naik ke atas. Berarti yang lebih rendah, yang lebih bagus apa lebih jelek? Berbeda antara derajat dunia dengan derajat akhirat. Kan derajat dunia itu yang dibawa yang paling rendah. Derajat dunia itu dibawa paling tinggi. Tapi derajat akhirat tidak. Derajat yang paling tinggi itu adalah yang paling mewah, yang paling eksklusif. Nah, makanya kadang-kadang kita saru dalam hal itu. Biasanya kalau kita sebutkan antara derajat tiket pesawat, biasanya yang pertama itu adalah yang standar atau hotel standar. Nanti deluxe, nanti suite, nanti presiden suite, gitu. Nah, jadi yang paling tinggi, yang paling rendah disebutkan dulu yang paling tinggi. Nah, seharusnya seperti itu. Beda kalau darokat. Kalau darokat yang paling rendah sampai yang paling rendah. Orang rendah, yang sedang, yang paling rendah ke bawah itu hitungnya. Kalau derajat itu dari awal sampai ke atas. Yang standar gimana? Yang standar itu sama seperti sholat qabliyah ba'diyah. Pernah sholat qabliyah ba'diyah kan? Gak usah dijelaskan berarti. Itu sholat dua rakaat saja, cuma niatnya beda. Usalli sunnatal kusufi rakaataini makmuman kalau makmum, imaman kalau dia menjadi imam, mufaridan kalau dia sendiri, lillahi ta'ala. Gak harus pakai bahasa Arab, niatnya boleh pakai bahasa apa saja. Terus, udah jelas itu. Yang kedua, cara yang sedang, cara yang umum adalah dengan kita melaksanakan sholat dua rakaat juga, tapi ada dua qiyam, ada dua rukuk setiap rakaatnya. Caranya gimana? Caranya adalah sholat Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat. Karena besok sholat sunnatul kusuf, berarti dikeraskan apa tidak suaranya? Oleh imam dikeraskan apa tidak suaranya? Tidak. Kalau gerhana bulan, dikeraskan. Masing-masing baca surat sendiri-sendiri. Setelah selesai baca surat, rukuk. Setelah kita baca doa sunnah yang disunnahkan dalam rukuk, kita i'tidal. I'tidalnya juga baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa bil amashika min syai'in. Baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai akhir. Lalu baca surat lagi. Baru kemudian rukuk. I'tidal sujud. Nah, gitu. Cuma cara yang standar yang umum ini, cara yang kedua ini, memang setiap rakaatnya ada dua ruku, ada dua qiyam, tapi bacaannya tidak panjang. Tapi jangan terlalu pendek banget, tidak. Oleh karena itu, kita lebih panjangkan sedikit daripada sholat biasanya. Karena begitulah Nabi SAW dalam hadisnya, sholatnya itu panjang sekali. Kalau kita tidak bisa meniru Nabi dengan cara yang sholat panjang itu, ya kenapa kita tidak mau meniru 10%-nya apa tidak? Jadi kalau tinggal jam setengah, 10%-nya berapa? Hah? Berapa? 3 jam setengah, 10%-nya berapa? 60 kali 3 berapa? Tambah 30 berapa? Berapa? 10-10-nya berapa? Gimana kalau kita sholat 21 menit? Berapa jam? Apa ada yang mau alasan? Bosat itu kan besok. Nggak nih bosat, nanti kita waktunya makan nggak ada. Ya. Hah? Terlalu panjang, 21 menit. Kita potong lagi setengahnya. 21 dibagi 2 berapa? 10 menit. 10 menit cukup? Cukup? Apa kurang? Cukup apa kurang? Jadi ternyata talibul ilmnya belum murni. Nah, lagu lihat. Kemudian yang penting biasanya jangan kaget, kita akan panjangkan sedikit, tapi nggak terlalu panjang seperti yang kalian kira, untuk menambah tasbih yang tujuannya tidak ada lain menambah pahala. Tambah lama kita sholat, tambah kita bersama Allah, kita berada di depan Allah, berada di hadratillah. Kemudian yang ketiga, cara yang eksklusif, melaksanakan sholat sama seperti cara yang tadi, yang kedua tadi, tapi membaca surat yang panjang. Di yang pertama setelah baca Fatihah, dia baca surat Baqarah sampai habis. Baca surat Baqarah kan? Nah. Di yang kedua setelah surat Baqarah apa? Setelah surat Baqarah apa? Nah, sampai habis. Setelah diam yang ketiga, kita baca surat ketiga setelah Baqarah. Baqarah, Imran, terus? Sampai habis. Dan yang keempat, kita baca surat Al-Maidah sampai habis. Kemudian tidak itu saja, di dalam rukuk dan sujudnya panjang juga. Rukuk yang pertama, kan ada empat rukuk situ. Rukuk yang pertama baca Subhanallah, Subhanallahil Azimi wa bihamdih. Subhanallahil Azimi wa bihamdih. Tapi dipanjangkan seperti orang yang baca 100 ayat. Coba lihat berapa panjang 100 ayat. Jadi biar tahu caranya mutakharijat kalau mau melaksanakan. Coba baca 100 ayat itu berapa lama? Oh, 15 menit. Ah, berarti kita rukuk pertama 15 menit. Terus rukuk kedua 80 ayat. Rukuk ketiga 70 ayat. Rukuk keempat 50 ayat. Seperti orang yang baca 50 ayat gitu. Kemudian sujud juga begitu. Sujud yang pertama baca sujud panjang seperti orang yang baca 100 ayat yang pertama. Yang kedua 80 ayat, yang ketiga 70 ayat, yang keempat 50 ayat. Selesai deh, salam. Habis tahiyat tapi ya. Sebentar kan? Menjelaskannya sebentar kan? Ya. Tapi melaksanakannya lama. Tapi alhamdulillah setiap gerhana bulan maupun gerhana matahari di Pondok Dalua, bukan di lainnya, itu ada melaksanakan dengan cara eksklusif. Wala fakhar. Dan diniati semuanya yang melaksanakan sholat dengan yang panjang itu yang karena Allah. Jangan karena sudah disebut di website, sudah disebut di streaming, tidak. Karena Allah, nanti diniati ya, pahala dan rahasianya itu dirasakan bersama-sama gitu. Karena ada rahasianya sendiri-sendiri, yang eksklusif rahasianya begini, yang sedang begini, yang pendek begini gitu. Kalau kita dikasih pilihan, ayo kalian pilih mana? Mau dapat uang 3 juta, 2 juta, apa 1 juta? 3 juta. Sama, itu pilihannya seperti itu. Ini lebih daripada 3 juta, ini lebih, 3M, lebih, 3 triliun, lebih. Nah, dia melaksanakan itu seperti itu. Tapi kita harapkan sama-sama kita merasakannya. Jadi siap? Siapa yang mau melaksanakan dengan cara eksklusif, mutahajat, catat namanya, serahkan Ustaz. Bukan mau dikasih uang 3 juta. Nah, tapi pastikan ada di pondok ini yang melaksanakannya. Supaya kita ini disayang semuanya oleh Nabi kita Muhammad. Dan disayang oleh pencipta kita Allah. Nah, jadi sudah jelas? Sudah jelas? Nah, insya Allah kita akan melaksanakannya di lapangan. Ya. Biar terbuka langsung. Gitu. Nah, yang gak haid, sholat bersama kita. Yang haid salah sendiri, hadir juga bersama kita gitu. Kan? Ya? Saya bilang kalau di momen-momen tertentu itu jangan haid dulu. Ya. Kan, tapi kalau seumpama besok haid juga, tapi dia nyesel, Allah, coba enggak haid anak melaksanakannya. Nah, insyaallah terhitung daripada orang yang melaksanakannya. Nah, jadi hadir, tetap hadir begitu sudah selesai sholat, ngumpul semuanya untuk kita melaksanakan khutbah gerhana matahari. Habis itu selesai deh gitu. Lalu sarapan, masuk lagi ke kelas gitu loh. Nah, itulah talibul ilm dari Dalwa, jadi sangat antusias untuk belajar gitu. Ya hal itu saja, semoga juga semuanya masih panjang umur. Bukan hanya gerhana besok kita akan alami dan rasakan, tapi gerhana-gerhana yang banyak, umur yang panjang, dan keadaan sehat walafiat. Fi ta'atillah ala hadiniyah wal kunyatin salihah wa la mana wa sahbu salih al-fatihah. Ya Rabbana tarafna.